Coba semuanya tangannya diangkat bareng-bareng buat cowok-cowok, cewek-cewek ganteng cantik, boys Banjarnegara. Rasane ora karuan ning ati. Maksudku mbok yang ngerti.